Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'duh. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi Fikhil Asma'il Husna. Al-'Afu, al-Ghafuru, al-Ghaffaru, at-Tawwab. Qala Allahu ta'ala: "Dhalika wa man 'aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughiya 'alayhi la yansurannahu Allah." Inna Allaha al-'afuwwun ghafur. Wa qala ta'ala: "Fa ulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwwan ghafura." Wa qala ta'ala: "Wa yatubu Allahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafuran rahima." Wa qala ta'ala: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: وأنا التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف حفظه الله في كتابه فقه الأسماء الحسنى: العفو الغفور الغفار التواب. بركاته الشيخ عبد الرزاق حفظه الله على كتابه فقه الأسماء الحسنى: نام الله العفو الغفور الغفار التواب. ada 4 nama di sini. العفو maha pemaaf، الغفور maha pengampun، Al-Ghaffar semakna dengannya yang senantiasa memberikan ampunan. At-Tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Syekh menyebutkan ayat-ayat tentang nama-nama Allah ini. Dhalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bih thumma bughiya 'alayhi la yansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur. Demikian itu. Barang siapa yang menghukum seperti ia dihukum dengannya, kemudian dia dizalimi, maka pastilah Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Tuhan Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-60. Kemudian pada ayat berikutnya, faulaika asallahu an ya'fu anhum, mereka itu semoga Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, adalah Allah Tuhan yang Maha Pemberi Ampun lagi Maha Pemberi Maaf lagi Maha Pengampun. An-Nisa 99. Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa yatubu Allahu 'alal mu'minina wal mu'minat, maka Allah menerima taubat orang mukminin dan mukminat. Wa kana Allahu ghafuran rahim, adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab ayat 73. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, yaghfiru liman yasha, dialah Allah yang mengampuni siapa-siapa yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Dia akan mengazab pula siapa-siapa yang Dia kehendaki. Wa kana Allahu ghafuran rahim, adalah Allah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa inni la ghaffarun liman tab, sungguh aku benar-benar Maha Pengampun bagi yang mau bertobat. Wa aman, beriman. Wa amila saliha, kemudian beramal salih. Thumma tada, kemudian mengikuti petunjuk. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ana tawwabur rahim, dan akulah Tuhan yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Naam. والعفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من الغفور ولكنه أبلغ منه، فإن الغفران ينبئ عن الستر والعفو ينبئ عن المحو، wal mahwa ablaghu min as-sitri wa hadha halul iktiran amma halul infiradihima fa inna kulla wahidin minhuma yatanawalu ma'na al-akhar. Adapun makna al-afu, nama Allah al-afu, ya, maknanya huwallazi yamhu as-sayyi'at, dialah yang menghapuskan dosa-dosa. Ini makna al-afu, menghapuskannya. Kita melakukan dosa, dosa tersebut tercatat dalam catatan yang tak pernah Allah SWT tinggalkan. Kemudian dengan rahmatnya Allah menghapuskan dosa-dosa tersebut sehingga tak ada lagi dia. Wa tajawazu anil ma'asi, Allah SWT memaafkan kemaksiatan. Wa huwa qaribun minal ghafur, nama al-afu dekat dengan nama Allah al-ghafur dari sisi maknanya. Walakinnahu ablagu minhu, tapi makna al-afu dia lebih spesial daripada makna al-ghafur, lebih dalam. Fa innal ghufrana yunbi'u anis sitri, makna nama Allah al-ghafur, ya, dari kata-kata ghufran mengisyaratkan bahwasanya Allah SWT menutupi. Jadi makna ghafur, Tuhan yang menutupi kesalahan kita. Kalau al-afu, Tuhan yang menghapuskan dosa kita. Maka al-afu lebih dalam karena dihapuskan. Adapun al-ghafur, ditutupi kesalahan tersebut, tidak dihukum kita dengannya. Wal-afu yunwi anil mahwi. Jadi kata-kata al-afu mengisyaratkan Allah yang menghapuskan dosa-dosa. Jadi antara keduanya ada kemiripan. Yang satu lebih dalam maknanya. Makna al-afu, Tuhan yang menghapuskan dosa-dosa. Al-ghafur, Tuhan yang menutupi dosa-dosa kita sehingga tak ditampakkan balasannya. Ya. Maka kan seseorang pesakitan yang masuk ke dalam penjara, ya, ada raja melihat kesalahan-kesalahannya, kemudian dosa hamba tersebut, kesalahan-kesalahannya dianggap tak ada, dihapuskan. Adapun yang kedua, dosa-dosanya ada, tak dihapuskan, tapi tidak dihukum dengannya, ditutupi kesalahannya. Inilah nama al-ghafur dan itulah nama al-afu. Wal mahwu ablaghu min as-sitr, tentulah yang menghapuskan dosa itu lebih dalam makna daripada menutupi dosa. Wa hadha halul iqtiran, inilah nama dua nama Allah jika diiringkan, al-afu wal ghafur, maka miliki makna yang spesial al-afu dibandingkan ghafur. Kalau andai kata diiringi, maka al-afu maknanya menghapus, al-ghafur maknanya menutup. Amma halu infiradihima fa inna kulla wahidin minhuma yatanawalu ma'na al-akhar. Tapi ketika disebutkan secara individu, maka al-afu sinonim dengan al-ghafur, atau al-ghafuru sinonim dengan al-afu, sama maknanya. Jika secara individu disebutkan satu tempat al-ghafuru saja, al-afu saja, maknanya sama. Tapi jika disatukan, yang satu maknanya lebih dalam daripada yang kedua. Naam. Wat-tawwabu huwa alladhi yatubu 'ala man yasha'u min 'ibadihi bitawfiqi lit-taubah. Kama qala subhana, thumma taba 'alayhim liyatubu. Innallaha huwat-tawwabur rahim. Wa bil-qabuli laha, kama qala subhana, وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Adapun nama Allah yang ketiga At-Tawwab, huwa alladhi yatubu ala man yasha'u min ibadihi bit-tawfiqi lit-taubah. Maknanya dialah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat daripada hamba-hamba yang Dia kehendaki dengan cara memberikan baginya taufik untuk bertobat, memberikan baginya jalan untuk bertobat. Inilah makna at-tawwab. Dia permudah seorang hamba itu untuk menuju jalan taubat. didekatkan kepadanya sarana-sarana untuk bertobat. Inilah makna at-tawwab. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, thumma taba alaihim liyatubu, kemudian Allah mengilhamkan kepada mereka taubat. Dengan itulah mereka bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha penerima taubat hamba yang berdosa bersalah, lagi maha pengampun. Wabil qabulilaha, dan juga makna at-tawwab, Allah setelah menginspirasi hamba untuk mencari jalan taubat, memudahkan bagi jalan-jalan taubat, Allah menerima taubatnya. Jadi ada dua makna at-tawwab. Makna pertama, Allah berikan kepada manusia ilham, didekatkan bagi jalan taubat, dikenalkan dengan orang saleh, contohnya dengan para penimba ilmu, dengan da'i yang mukhlis, contohnya diberikan jalan taubat. Ya, Allah nikahkan dengan seorang pasangan yang menginspirasi dia untuk taubat, banyak sebab. Ya, Allah bukakan hatinya mendengar kajian-kajian, baik melalui sarana medsos, sarana net, radio, televisi. Allah mudahkan bagi jalan taubat. Ya, ini makna at-tawab yang pertama. Yang kedua, maknanya al-qabul. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menginspirasi hamba untuk bertobat, dia pun bertobat, Allah terima taubatnya. Ini yang kedua, maknanya menerima taubat hamba yang jujur, yang ikhlas. Setelah dia beri petunjuk hamba untuk bertobat, dia terima taubat hambanya. Inilah makna, dua makna daripada nama at-tawab. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi. Dialah Tuhan Allah Jalla wa'ala yang menerima taubat hambanya. Ya, berkali-kali kita berdosa, berkali-kali Allah terima taubat kita. Mungkin manusia sekali buat salah sama kita, kita kasih maaf. Mungkin dua kali masih toleransi, tiga kali tak ada maaf bagimu, ku tutup pintu hatiku untukmu. Itulah kita manusia. Ya, ditipu sekali, kasih maaf. Dua kali, kasih maaf. Tiga kali, tak ada maaf bagimu. Selesai. Jangan berhubungan kita lagi. Tapi Allah, beribu kali kita berdosa, beratus ribu kali kita berdosa, tak terhingga kita berdosa, tak terhingga pula dia berikan kita ampunan taubatnya. Subhanahu wa ta'ala. Semenjak kita baligh, ya, kalau kita ingat-ingat, tak teringat lagi berapa banyak dosa yang kita buat. Dosa kepada diri sendiri, dosa kepada manusia, dosa kepada Allah Jalla wa'ala. Menzalimi diri sendiri, menzalimi hak Allah SWT, menzalimi hak manusia. Itu aja adalah kerja kita. Curi rambutan masih ya, beli makanan nembak. Beli satu, ambil lima. Subhanallah. Itulah kerja kita itu dulu itu. Ya. Banyak dari kezaliman-kezaliman kita perbuat terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, terhadap hak Allah. Salat bolong-bolong, puasa pun demikian, tak ada orang minum, nanti pura-pura tampakkan lemas loh, padahal minum dia. Ya, sambil mandi minum air. Banyak dosa-dosa kita. Subhanahu wa ta'ala. Jadi dialah Tuhan Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu anis sayyiat. Dia pula yang mengampunkan atas segala dosa-dosa kita, menghapuskannya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia pun mengetahui apapun yang kita perbuat. Semuanya dengan kata-kata, menggunakan kata-kata fi'il mudhari, menunjukkan lil istimrar, terus menerus apapun yang kita buat, terus menerus dia mengetahuinya. Dosa apapun yang akan perbaharui hari ini, besok, lusa, tahun depan, dia tetap mengetahuinya. Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dia hukum kita. Allahu Akbar. Kalaulah kita buat dosa langsung dihukum, tak ada kita ngaji di sabil najah ini. Mati semua ini. Tapi dia beri kita tangguh. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wal'afu wal maghfiratu min lawazimi min lawazimi datihi la yakunu illa kadalik. Wa la tazalu atharu dhalika wa mutaalliqatuhu tasmalu khaliqah ana al-layli wa nahar. Fa'afuhu wa maghfiratuhu wasi'atil makhlukati wa dunuba wal jara'im. فهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا وبالسخاء والغفران موصوفا قال تعالى إن الله كان عفوا غفورا وقال تعالى وكان الله عفوا غفورا والعفو والمغفرة من لوازم ذاته صفات menghapuskan dosa-dosa, memaafkan dosa, menutupinya, itu adalah bagian daripada ya dua sifat yang senantiasa melekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala, tak pernah lepas, tetap bersama Allah. Ya, sifat mengampunkan dosa-dosa, memaafkannya, menutupinya. La yakunu illa kadzalik, selama-lamanya Allah tabaraka taala bersifat seperti itu, tak pernah lepas daripada Allah sifat-sifat ini. Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak, kadang-kadang kita maafkan, sakit kali hati ini, tak ada lagi maaf bagimu. Allah Jalla wa'ala, Rabbul Alamin, Subhanahu wa ta'ala, memaafkan dosa-dosa kita, hamba-hambanya. Ya. Wa la tazalu atharu dhalika wa muta'alliqatuhu tashmalu khaliqata ana al-layli wa nahar. Dan senantiasa efek daripada dua nama tersebut, Maha Pengampun, yang menutupi kesalahan hamba-hamba, ya, kemudian memaafkannya, ya, ini terus menerus, ya, Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada seluruh makhluknya siang dan malam, tak pernah jenuh Allah Jalla wa ala melihat hamba-hamba berdosa. Sabar, tak ada zat yang paling sabar sebagaimana Allah Jalla wa ala. Fa'afuhu wa maghfiratuhu wasi'atil makhlukat. Maafnya, ampunannya meliputi luas, meluasi seluruh makhluknya. Ya, wa dhunub wal jara'im. Begitu luasnya ampunannya, ya, betapa luasnya maaf Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluk, meliputi semua dosa-dosa maupun dosa-dosa besar. Bahwa subhanahu lam yazal wa la yazalu bil afwi wat tajawuzi ma'rufan. Allah senantiasa dikenal dengan Tuhan yang selalu memberikan maaf, tak menghukum hamba, mentoleransi hamba. Wabissofhi wal ghufrani mawsufa, senantiasa disifati dengan menutupi dosa-dosa kita kemudian menghapuskannya. Ya, selalu kita ulang-ulangi, kenapa dalam bergaul di dunia ini kita bisa bergaul semacam ini, saling cinta, mencintai, percaya dan seterusnya? Karena Allah tutupi setiap dosa-dosa kita antara sesama kita. Kalau Allah singkap, tak kumpul kita. Berkelahi, bertengkar. Allah tutupi setiap dosa masing-masing hamba. Selama hamba tidak pertentengan, sok-sokan membanggakan dosa-dosanya, Allah ampunkan, Allah tutupi. Qala ta'ala, Allah berfirman, Inna allaha kana afuwan ghafura. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Pemaaf, menghapuskan dosa-dosa. Wa ghafuran, pengampun, menutupi dosa-dosa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa kana Allahu afuwan ghafura, adalah Allah Tuhan yang Maha Pemaaf, menghapuskan dosa-dosa, lagi Maha Pengampun, menutupi dosa-dosa. Naam. Wa taksirul waqi min khalqi min al-khalqi yaqtadi al-uqubati al-mutanawwi'ah, walakin afwallahi wa maghfiratuhu tadfa'u hadhihi al-mujibati wal-uqubat. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. والتقصير الواقع من الخلق dan segala macam ya ketergelinciran yang terjadi dari makhluk. Setiap hari kita tergelincir ya, karena kita senang dengan jalan-jalan yang licin, terpleset selalu. Nanti dekatilah jalan itu lagi, terpleset lagi. Inilah manusia, taqsirul waqi' minal khalqi. Segala macam ketergelinciran yang terjadi dari hamba dalam berbuat dosa, yaqtadil uqubatil mutanawiyah. Yaqtadi al-uqubati al-mutanawiyata. Konsekuensinya dia layak menerima hukuman yang bermacam-macam. Selalu kita berdusta, tapi tak Allah hukum lidah itu tak terpotong, tak kelu lidah. Selalu mata memandang yang haram, tak Allah butakan mata kita. Selalu telinga mendengar yang haram, tak Allah pekakan telinga kita. Tangan selalu berbuat yang haram, tidak Allah buat cacat tangan kita. Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah layak memberi hukuman kita. Tangan yang jahat ini bisa saja Allah buat kaku, tak bisa bergerak. Kaki pun demikian. Ya. Walakin afwullahi wa maghfiratu tadfa'u hadhihi al-mujibati. Tetapi karena maafnya Allah, ampunan Allah semata-mata yang menghilangkan segala macam konsekuensi dosa-dosa ini yang seharusnya kita layak untuk dihukum wal-uqubat, layak diberikan sanksi. Subhanahu wa ta'ala, nikmatnya punya Tuhan sebagaimana Allah yang Maha Pengampun, penyayang, menutupi dosa-dosa kita. Allahu Akbar, menghapuskannya dari lembaran-lembaran hitam kita. Allahu Akbar, terus-menerus membuka pintu taubat untuk kita. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nas, sekiranya Allah menjatuhkan hukuman kepada manusia berupa azab, bima kasabu, dengan sebab dosa-dosa mereka. Setiap kali berdosa dijatuhkan azab, ma taraka ala dhahriha min dabbah, takkan ada lagi makhluk yang bernama manusia yang berjalan di atas muka bumi ini. Habis, binasa semuanya. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka langsung dengan dosa-dosanya. Walakin yuakhiruhum. Allah tak langsung hukum. Allah tunda hukuman tersebut. Ila ajalin musamma, sampai datang masa yang tepat. Allah Subhanahu wa ta'ala yumhil. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita waktu tangguh. Wala yuhmil, tapi tak akan mungkin Allah SWT jalla wa'ala lupa dengan kesan tersebut. Dia beri tangguh, bukan dia lupa. Datang masanya kau kuhukum jika kau tak bertobat. Tunggu hukumanku. Allahu Akbar. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, namun Allah akhirkan mereka, tunda bagi mereka menghukum atas dosa-dosa mereka sampai waktu yang ditentukan Allah sendiri, Dia yang tahu. Fa idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal mereka, ya, fa innallaha kana bi ibadihi basira, sesungguhnya Allah Maha melihat dengan apa yang diperbuat hamba-hambanya dahulu daripada dosa-dosa, tak lupa sedikit-sedikit juga pun. Naam. Wahada min kamali afwihi, falawla kamalu afwihi wa hilmihi ma taraka ala dhahril ardi min dabbah. Wa misluha qawlu ta'ala, ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلولا كمال عفوه وحلمه, kalau Allah bukan karena sempurnanya sifat Allah memaafkan hamba, kelemah lembutannya kepada hamba yang berdosa, ma taraka 'ala dhahril ardi min dabbah, tak bersisa lagi makhluk di atas muka bumi ini. Ya. Banyak kita mantan preman di sini. Alhamdulillah. Tapi ketika jadi preman, tak Allah cabut nyawa kita, dihukum, diberi maaf, diberi petunjuk, terdampar di Batam nih. Sampai di Batam kenal kajian, alhamdulillah. Digiring Allah. Inilah daripada nama Allah yang kemarin kita bahas, Al-Latif. Kemari datang mencari dolar, ternyata sini dapat hidayah. Subhanallah. Ada juga orang kemarin mencari dolar, ternyata pulang dengan keranda. Macam-macam kisahnya. Kemari bagus-bagus, ya, perlinti dari kampung, pulang jenazah diusung di atas keranda, dibawa ke kampungnya sana. Allahu Akbar. Ya. Wa mithluha qawlu ta'ala, mirip dengan di atas ada juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat ke-61, mirip sekali ayatnya. Maknanya, walau ya'khidhullahu an-nasa bidzulmihim, sekiranya Allah menghukum manusia dengan kezaliman mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah, tak Allah tinggalkan lagi makhluk melata di atas muka bumi ini. Walakin yu'akhiruhum min ajali musamma, tapi dia tunda sampai jangka waktu tertentu. Fa idza ja'a ajaluhum, jika datang ajal mereka, la yasta'khirun, tak akan mungkin lagi mereka dapat menunda sa'atan, walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, tak pula mereka mampu menyegerakannya. Naam. Wa min hadzal bab ma warada fi sahihaini min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ahadun aw laisa syai'un asbar 'ala adha sami'ahu min Allah innahum la yad'una lahu walada wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Wa min hadzal bab ma warada fi sahihain, dan masuklah ke dalam bab ini. Ya, bosnya Allah senantiasa memberi maaf, memberi ampunan kepada hamba walau berdosa, bahkan menyekutukannya. Yang terdapat dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah, "Laisa ahadun aw laisa syai'un." Tidak ada seseorang atau tidak ada sesuatu pun jua, asbaru 'ala adza, asbaru ala adham adhan sami'ahu minallah, yang lebih bersabar mendengarkan segala macam bentuk celaan daripada Allah Jalla wa'ala. Antum dicela orang sabar, mungkin sekali dicela orang sabar, dikata-katai, ya, ditunjuk hidungnya, engkau gini, mungkin sabar. Tapi kalau sudah 2-3 kali kena tumbuk juga kawan, ya. Tapi Allah, tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar dari Allah ketika mendengar segala macam celaan mencela dirinya. Ya, Allahu Akbar. Bagaimana itu? Innahum la yada'una lahu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Siapa ini? Kaum Nasara. Wa innahu la yu'afihim. Tapi Allah tetap memberikan kepada mereka keafiatan, keselamatan dalam harta mereka, rezeki mereka, usaha mereka. Wa yarzuquhum, tetap memberi makan mereka, rezeki mereka. Ah, Akbar. Tengoklah, ya, untuk tengok itu para penyembah-penyembah anak Tuhan yang tersebar di muka bumi. Allah sabar dengan mereka. Mereka buat rumah ibadah megah-megah. Di sana mereka mengadu kepada putra Tuhan, meminta kepada anak Tuhan, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Allah sabar, dibiarkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Sabar. Betapa sabarnya Allah kepada mereka, mereka mengatakan putra Tuhan, anak Tuhan. Dan ini menunjukkan betapa kejinya perkataan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Betapa kejinya orang-orang alim yang mengatakan boleh mengucapkan selamat atas kelahiran putra Tuhan. Kejinya mereka. Tak ada lebih keji daripada mereka. Subhanallah. Ya. Mengaku alim tapi membolehkan mengucapkan kata selamat atas lahirnya putra Tuhan. La ilaha illallah. Tak ada lebih besar daripada dosa ini lagi. Menghalalkannya, membolehkannya. Perkara akidah tak main-main. Allahu Akbar. Gara-gara takut gara-gara kekuasaan, gara-gara jabatan yang jelas-jelas keharamannya menjadi halal. Allahu Akbar. Sabar Allah dengan mereka, dibiarkan walaupun telah jadi tua bangka. Tak langsung diminasakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sabar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, tafadhal. وعفوه تعالى نوعان. النوع الأول عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتدية لقطع النعم عنهم فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة ويبسط لهم الدنيا ويؤتيهم من نعيمها ومنافئها ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه سبحانه. وعفوه تعالى نوعان. Dan maaf Allah itu terbagi dua. Sifat Allah Subhanahu wa taala pemaaf, memaafkan hamba-hambanya, makhluknya terbagi dua. An-naw'ul awwal, an-naw'ul awwal. Jadi yang pertama, afuhul 'am. Maaf Allah yang sifatnya umum, an jami'il mujrimin, untuk semua orang-orang yang berdosa, minal kufari wa ghairihim, baik dari orang kafir dan lain-lainnya, dari munafik, orang-orang yang berdosa dari golongan kaum muslimin, Allah maafkan semua, semuanya mereka. Bidaf'il uqubatil mun'aqirati asbabuha, dengan segala macam ya hukuman-hukuman yang seharusnya layak untuk dicurahkan, tapi Allah selamatkan mereka dari hukuman tersebut. Wal muqtadiyah liqat'in ni'ami anhum, hukuman yang seharusnya layak untuk memutus semua kenikmatan yang mereka nikmati, masih terus-terus mereka berbuat kemaksiatan di tepi-tepi pantai, yang mereka berzina, mempertontonkan aurat, dibiarkan Allah menikmati pantai yang indah, lautan yang begitu sejuknya. Subhanallah. Mereka kotori dengan sifat-sifat binatang mereka, tepian-tepian pantai. Allah maafkan mereka. Tak didatangkan azab. Meski sekali-sekali dia kirimkan juga tsunami sebagai pelajaran. Habislah mereka, hancur. Subhanallah. Fahum yu'dhunahu bisabbi wasyirki, mereka tu hamba-hamba Tuhan Allah Jalla wa'ala dari golongan kaum muslimin, ya, dari golongan bukan kaum muslimin, dari golongan kaum kafirin. Yu'dhunahu bisabbi, mereka sakiti Allah dengan segala macam celaan mereka kepada Allah. Allah punya anak, Allah punya istri, istri Tuhan, anak Tuhan, bunda Tuhan, kakek Tuhan, cicit Tuhan, macam-macam mereka katakan. Tuhan beranak, Tuhan diperanakkan. Wasyirki wa ghairiha min asnafil mukhalafat, berbagai macam penyimpangan yang mereka lakukan, dan dengan hal itu mereka menyakiti Allah. Wa huwa yu'afihim, tapi dia beri mereka keafiatan. Makna afiat, keselamatan daripada segala macam mara bahaya di dunia ini. Wa yadurru alaihim an-ni'am, terus dia curahkan atas mereka nikmat adh-dhahira wal batina, nikmat zahir berupa harta benda dan batin berupa senangnya hati mereka, kesenangan hati. Ya, wa yabsutu lahum ad-dunya, dibentangkan untuk mereka dunia. Kadang-kadang kita lihat ke kanan mobil mewahnya, minta ampun. Di sana ada simbol-simbol kufur, orang kafir yang punya. Allahu Akbar. Kita lihat, ya Allah, ini orang habis seharusnya. Nikmat Tuhan dia pakai, diberikan kemewahan, kekayaan. Dalam mobilnya ada simbol-simbol kufur, kadang berhala, macam-macam. Kadang salib. Kita lihat, ya, ih kaya luar biasa. Bergelimang dengan nikmat Allah, padahal dia berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersabar tetap mencurahkan rezekinya kepada mereka, tak disetop napas dari mereka, tetap Allah beri oksigen kepada mereka. Allahu Akbar. Ya, ini Allah Jalla wa'ala, Tuhan Rabbul Alamin, pemaaf untuk semua hamba, meski kafir dimaafkan, Maka dimaafkan tidak dihukum langsung, tapi tunggu saja. Wa yu'tihim min na'imiha wa manafi'iha. Allah beri mereka segala kenikmatan dunia, manfaat dari ciptaannya, segalanya Allah taklukkan untuk mereka. Wa yumhiluhum, diberi mereka tunda. Wa la yuhmiluhum, tapi Allah tidak pernah biarkan mereka begitu saja. Bi'afwihi wa hilmihi subhana, itu semua terjadi karena Allah punya sifat memaafkan, kelembutan subhanahu wa ta'ala. Tak langsung dihukum, tapi akan datang masanya Allah akan menghukum mereka dengan hukuman yang paling dahsyat, di azab di neraka nanti, iyadan billah. Subhanallah. Ya. Naam, ada pun yang kedua, tafadhal. والنوع الثاني عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين فكل من تاب إليه توبة نصوحة وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصاحبها تردد ولا إصرار فإن الله يغفر له من أي ذنب كان من كفر وفسوق وعصيان وكلها داخلة في قول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Adapun jenis maaf Allah yang kedua adalah maaf yang khusus, ampunannya khusus kepada para pendosa yang bertobat, yang memohon ampunan, istighfar, yang berdoa meminta kepada Allah, orang-orang yang beribadah menyembah Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, maafkan mereka dengan dosa-dosa mereka. Orang-orang yang terkena berbagai macam musibah, ya Allah subhanahu wa ta'ala, turunkan kepada mereka. Mereka pun sabar mengharapkan ganjaran Allah. Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Fakullu man taba ilaihi taubatan nasuha, setiap orang yang taubat kepada taubat yang tulus. Wahyul khalisah liwajhillah, ikhlas taubatnya hanya mengharapkan wajah Allah. Al-amma syamilah allati la yashabuha taraddudun, taubat yang umum, yang tidak diiringi dengan sifat ragu-ragu ketika bertobat. Wal israr, tidak pula diiringi dengan yang membanggakan dosa-dosanya, memberitahukannya kepada orang. Fa innallaha yaghfiru lahu min ayyi dhanbin kan, Allah ampunkan dia dari segala dosanya, apapun dosanya. Min kufrin wa fusuqin wa isyan, baik itu kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Wa kulluha dakhilatun fi qawli ta'ala, semua dosa ini masuk dalam firman Allah yang Allah akan maafkan semuanya dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi, katakanlah Muhammad pada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas menzalimi dirinya. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu wal ghafurur rahim wal ghafurur rahim, dialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah jenis maaf Allah. Untuk orang kafir, mana maafnya? Tak langsung diazab, diberi tunda, diberi nikmat. Tunggu saja masanya. Ya, adapun untuk orang beriman, Allah hapuskan dosa-dosa mereka, tak ada sama sekali. Allah tutupi dosa-dosa mereka. Allah curahkan rahmat kepada mereka, diberi hidayah, diberi taufik. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjutkan di minggu akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah masih tetapkan bagi kita ajal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.